بسم الله الرحمن الرحيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرماتك علما يا رب العالمين. اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Coba minta satu, minta satu. Ya Rabbal Alamin. Baik, namun di sini ada. Kita mulai kembali kajian Tauhid atau meneruskan kembali perjalanan kita dalam Fawaid al-Fawaid. Pembahasan tentang manfaat Tauhid di dunia dan di akhirat. Dan di sini sudah ada Arabiknya. Antum tinggal membacanya insyaAllah. Mempermudah bagi yang merasa mudah dan akan sulit bagi yang merasa itu sulit. Alhamdulillah kita diberikan di sini kenikmatan ada bahasa Arabnya dan bahasa Indonesianya. Barang siapa yang merasa berat maka itu akan selamanya berat baginya. Barang siapa yang menjadikan ini kenikmatan dan menganggap ini kenikmatan untuk disyukuri, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah kenikmatan pada dirinya. Maka syukuri nikmat seperti ini. Baik. Fasl. Fawaid at-tauhid fi dunya wal akhirah. Artinya manfaat dan faedah-faedah tauhid di dunia dan di akhirat. At-tauhidu mafza'u a'daihi wa auliyaihi. Tauhid adalah di sini katakan bisa menjadi mafza', mafza' artinya huwa ma yulja'u ilaihi, yaitu tempat berlindung. Apa yang seorang berlindung kepadanya. At-tauhid bisa menjadi tempat berlindung bagi musuh-musuh Allah sekaligus tempat berlindung bagi para pembelanya. Syekh di sini at-tauhid mafza'u a'daihi wa auliyaihi, dalam a'daihi dan dalam auliyaihi. Hi di sini bisa kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Bisa juga kembali ke tauhid. Jadi tauhid itu adalah perlindungan juga bagi musuh-musuh tauhid itu sendiri. Tauhid bisa menjadi pelindung bagi musuh-musuh tauhid. Fa amma a'da'uhu, adapun tempat berlindung perlindungan tauhid terhadap apa? Terhadap musuh-musuhnya, musuh-musuh Allah atau musuh-musuh tauhid. Fayunajjihim min kurbid dunya atau min kurabid dunya wa syada'idha. Fayunajjihim, maka tauhid itu yunajjihim, menyelamatkannya. Najjayunajji artinya menyelamatkan. Adapun naja, nah, kemudian menjadi naji, kemudian naji ya, itu selamat. Nah, fayunajihim, tauhid itu menyelamatkan mereka. Hum di sini kembali ke musuh-musuh tauhid. Dari kurabit dunia wasyada idha. Kurab di sini jama' dari karbun, karob. Artinya adalah kesulitan. Wasyada idha. Syada id, jama' dari syadidah, yaitu masa-masa keras atau malapetaka, masa-masa sempit dari dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhli مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. Maka apabila mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh rasa pengabdian. Da'awullaha mukhlisina lahuddin. Dengan seikhlas-ikhlasnya mereka memohon kepada Allah. Falamma najahum, dan ketika. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka sampai ke darat, idzahum yusyrikun, mereka malah kembali mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di ayat ini dijelaskan bahwasanya orang musyrik pada asalnya itu mereka bertauhid, ada sisi tauhidnya. Mereka mengakui Allah Subhanahu wa taala. Semua orang musyrik, semua orang kafir, semua orang ateis itu mereka apa? Mengakui siapa Rabb mereka. Karena fitrah. Baik itu jin ataupun manusia. Karena itu fitrah yang tidak akan berubah. Jikapun sudah berubah berarti sudah bukan menjadi keaslian tabiat insani atau basyari atau jinni. Mereka sudah berubah menjadi tabiat hayawani, bahkan lebih dolal daripada hewan. Kenapa? Karena hewan pun mereka beriktiraf, mengklaim dan mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb mereka. Tapi ketika mereka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka kembali berubah syirik. Frame atau hal seperti ini, urutan seperti ini, itu dari awalnya keburukan, kemudian ketika ditimpa perasaan baru dia membaik, kemudian ketika sudah diberi kenikmatan dia kembali kepada keburukan itu. Ya seperti seseorang mahasiswa juga biasanya nggak pernah belajar, kemudian tiba-tiba ujian, kemudian belajar dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya lulus. Atau supaya lulus semester ini minimal. Atau tidak merah lah minimal. Allah beri rezeki, enggak merah atau lulus atau tinggi nilainya. Tapi apa kemudian setelah itu liburan kembali bermaksiat, kembali tidak pernah belajar. Jadi persis seperti ini. Ini sifat apa? Sifat zaluman jahulannya manusia. Sifat kufurnya manusia. Kufur nikmatnya manusia. Ya. Sekarang misalnya di antara kita ada yang sudah lulus kuliah misalnya. Kemudian sebelum lulus kuliah kita bermunajat kepada Allah supaya skripsinya lancar dan seterusnya dan seterusnya. Tapi kemudian setelah lulus kuliah apa yang kita lakukan? Gak ada, nothing. Selesai semua itu. Jadi selesai kebaktian terhadap ilmu, selesai. Yang dicari pekerjaan dan tidak ada kebaktian terhadap ilmu, selesai. Ini berarti apa? Yang dia mintakan pada Allah Subhanahu Wa Taala ketika mau ujian itu sebenarnya kepalsuan. Dan Allah Maha tahu atas kepalsuan itu. Dan tidakkah dia malu ketika memalsukan apa yang dia doakan kepada Allah? Nah itu masalahnya. Dan itu mungkin terjadi pada kita semuanya. Baik itu di ulangan semester, tengah semester, akhir semester atau semacamnya. Itu baru satu kasus atau satu gambaran kasus yang mencakup banyak sekali sisi kehidupan dari banyak pelajar, mahasiswa dan lainnya. Kemudian ada juga kasus lain ketika seseorang ditimpakan musibah. Ya, mereka langsung tauhidnya meninggi. Bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah. Namun apa kemudian setelahnya, setelah lulus dari musibah itu, lolos dari musibah itu, kembali mereka berkufur nikmat. Hal lain ketika misalnya seseorang mencari jodoh. Bermunajat kepada Allah, ya Allah berikanlah aku jodoh yang sepadan, yang baik, yang pantas, yang soleh, yang soleh, dan seterusnya. Karakter, kriteria yang terbaik dia ucapkan. Meminta kepada Allah bermunajat, kemudian sholat malam, tiap malam dan seterusnya. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia kenikmatan berupa zaujah solehah misalnya, atau berupa zauj yang soleh, maka apa yang terjadi? Dia kembali kufur terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baik itu kufur nikmat, kufur asghar atau kufur akbar bahkan. Nah yang seperti ini merupakan karakter, karakter ini nyala nggak dia? Hah? Nyala sebenarnya. Ya merupakan karakter banyak dari manusia. Baik. Kemudian wa amma auliya'uhu, adapun perlindungan bagi para aulia-nya. Siapa aulia Allah? Siapa wali Allah? Pembela Allah Subhanahu wa taala. Penolong agamanya. Itu adalah para wali. Dan seorang muslim tidak mungkin menolong agama Allah kecuali dengan ilmu. Sekali apa-apa dengan ilmu, dengan ilmu. Kemudian dia menolong agama Allah. Para banyak sekali manhaj atau metodologi prinsip dakwah yang terbalik. Bukan ilmu dulu benar-benar dipucuk, ditanam, bukan. Tapi amal dulu, ilmunya nanti. Atau ilmu sedikit langsung sudah bisa mengajar dan sebagainya. Nah, yang seperti ini tidak manhaj nabawi seperti ini. Seperti ini tidak akan menjadi seperti para aulia, enggak mungkin selamanya. Karena para wali itu artinya orang wali yaitu yang mencintai. Wali itu yang mencintai. Dan kecintaan itu disebabkan apa? Ya, kesukaan. Kecintaan itu juga menyebabkan apa? Ingin tahu terhadap apa yang dicintai. Karena pembuktian seseorang ketika mencintai sesuatu, dia akan mencari tahu sesuatu yang dicintai tersebut. Jika tidak, maka cinta itu palsu meskipun dia mengklaim dirinya mencintai. Jadi para wali, pertama mereka menolong Allah, menolong agama Allah itu dengan ilmu, tidak dengan sekadar perasaan heroisme atau hal-hal lain, semangat spirit, semangat saja tidak. Semangat tidak cukup, bahkan bisa saja semangat itu menghancurkan diri seseorang jika tidak dibalance dengan perbekalan ilmiah. Maka semangat yang pertama bukanlah semangat dakwah dulu, melainkan semangat pertama adalah semangat berilmu terlebih dahulu. Ya. Semangat berilmu terlebih dahulu. Semangat mencari ilmu terlebih dahulu. Karena apa? Ketika seseorang mencari ilmu, semangat banyak ilmu, semangat berilmu mencari ilmu, dia akan terdorong semangatnya untuk beramal. Yang mana amalan itu bukan amalan palsu. Karena apa? Berdasarkan kecintaannya pada ilmu dan berdasarkan ilmu. Amalan yang berdasarkan kecintaan terhadap ilmu dan berdasarkan terhadap ilmu, maka itulah amal yang soleh insyaallah. Tetapi ada orang beramal banyak karena dia cinta beramal, tapi dia tidak cinta pada ilmu. Lantas dia mengasingkan ilmu. Maka apa yang terjadi? Amalnya banyak dan seluruhnya habaan mansura, seperti debu-debu yang berterbangan, tidak ada kualitas dari amalan itu karena tidak ada mizan, tidak ada berat, tidak ada pemberat dalam amalan itu. Tidak ada ilmu. Maka bahaya jika seseorang tidak memulai amalan dari ilmu. Berarti mengawali dari apa? Spirit terhadap ilmu, semangat menuntut ilmu, semangat menimba ilmu, konsisten, istiqomah, sabar. Kemudian beramal. Dan kemudian berdakwah step ketiga. Itu ada step Qur'ani. Sebagaimana dalam Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu, beriman. Itu percaya dengan seyakin-yakinnya. Dan percaya, bagaimana mungkin seseorang percaya tanpa mengetahui? Pasti dengan ilmu. Wa 'amilus shalihat, dan mereka beramal soleh, amal dulu. Jadi semangat pertama, semangat keimanan itu semangat menuntut ilmu. Kemudian semangat beramal. Jangan justru kebalik. Semangat tawasi bil haqqi wa tawasi bis sabrnya itu baru di awal, ilmunya entar lah belakang. Enggak. Ini mana aja yang salah. Bagaimanapun biarpun seseorang itu niatnya luar biasa bagusnya, tetapi ketika metodologinya, thoriqahnya dan tata caranya salah, tidak sesuai dengan apa yang Allah isyaratkan, maka lihat kehancurannya dan tidak akan menjadi, tidak akan jadi. Kalaupun jadi itu fata morgana. Sementara, temporary, dan akan hancur kemudian. Kenapa? Karena dia tidak membangun pondasi dengan pondasi yang sesuai. Makanya jika seseorang disebut wali, itu orang yang apa? Yang mencintai ilmu, yang mencintai amal, dan mencintai berdakwah. Tidak orang wali kemudian mencintai ilmu saja tanpa amal, bukan wali itu. Itu kolektor. Ada orang mencintai amal tanpa ilmu, itu bukan wali. Itu kosong itu. Yang seperti itu kosong. Seperti orang yang membaca Al-Quran, dia tidak ada kehampaan di dalam pembacaan itu, enggak ada. Enggak ada isinya. Enggak ada pengagungan terhadap Allah. Dia baca aja. Idza ja nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kemudian tabaca da bila habi wa tab dan seterusnya sampai misri waswasil khannas alladhi waswisu fi suduri nas minal jinni wa nas, selesai khatam alhamdulillah Allahummarhamni bil Qur'an dan seterusnya. Itu kosong, kosong. Kenapa? Oke, dia beramal. Tidak ada mifqal, tidak ada wazan ilmiah di dalamnya. Tapi berbeda jika misalnya antum membaca, misal antum membaca. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak. Tiap kata antum tahu maknanya, antum tahu i'rabnya, antum tahu tajwidnya, antum tahu makharijnya, antum tahu dalalahnya apa, antum tahu sabab nuzulnya. Gimana itu? Ilmu. Adakah setan yang berani mendekat? Gak ada. Gak bakal ada setan berani mendekat. Iblis pun gak bakal mendekat hal yang seperti ini. Gak berani. Kenapa? Allah subhanahu wa ta'ala memberikannya nur, cahaya. Karena ilmu itu cahaya. Maka ketika semakin banyak orang ilmunya, dan dengan ilmu itu dia takut kepada Allah, dia mendapatkan cahaya. Dan cahaya itu dapat dilihat oleh jin dan manusia. Dan malaikat. Sesuai dengan izin Allah. Ya, jin sudah jelas, jin akan mendapatkan atau melihatnya. Manusia akan melihatnya, akan tahu dengan firasat masing-masing. Wah, ini orang ini berilmu dan mengamalkan ilmunya, dan dia takut kepada Allah. Bahkan orang kafir sekalipun. Makanya kadang kita lihat perbedaan antara orang yang jenggotan misalnya dengan yang tidak. Banyak yang takut orang yang jenggotan. Masyaallah, jenggotan. Itu dengan sendirinya itu, dengan sendirinya. Kenapa? Orang yang jenggotan di sini mungkin dia berjenggot bukan karena memang takut kepada Allah, karena diperintahkan, maka dia jenggot. Nah, dia takut kepada Allah, maka manusia pun takut kepadanya. Manusia di sini maksudnya manusia yang di bawah derajatnya daripada dia. Makanya kenapa banyak orang-orang jenggotan itu banyak ditakuti, tapi ada juga orang-orang jenggotan yang tidak ditakuti. Bisa jadi karena auranya, amalannya itu di sini, amalannya bersinar dia. Bukan berarti jenggotnya bersinar, itu enggak. Tapi kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan amalannya itu sebagai perhiasan bagi dirinya, yang diketahui oleh orang-orang yang berbuat maksiat dan melanggar. Dia tahu orang ini berbuat taat. Ya. Sekarang kenapa umat Islam lemah? Karena amar ma'ruf nahi munkar enggak ada. Makanya berani. Seandainya kita beramal ma'ruf nahi munkar benar-benar, oh itu takut orang-orang. Orang-orang non muslim atau orang muslim yang benar-benar meninggalkan agamanya, takut sekali. Makanya itulah para wali Allah belajar dulu, beramal, baru kemudian spirit dakwahnya luar biasa. Begitu. Karena jika stepnya kebalik, kita berdakwah terlebih dahulu tanpa perbekalan, taib dakwah dalam artian dakwah besar-besaran maksud saya. Kalau dakwah kecil-kecilan terhadap teman itu tetap bagus itu, walaupun ilmunya sedikit. Tapi jika dakwah di sini besar-besaran atau berkonsentrasi khusus untuk dakwah, ya, atau misalnya di kemahasiswaan biasa disebut misalnya aktivis misalnya, iya bukan, itu bukan, dan semacamnya. Kalau misalnya tidak diimbangi dengan ilmu, semangat mencari ilmu, ada kabar gembira. Apa? Kabar gembiranya bahwasanya itu semua yang antum pegang palsu. Itu kabar gembiranya. Ya, itu semua palsu. Dan kelihatan cerminan kepalsuannya dari apa? Dari ikhtilat. Hah? Campur baur. Hah, lagi perempuan. Tanpa hajat. Kalau misalnya ikhtilat di bis itu memang berhajat karena enggak bisa lagi. Tapi di sini campur baur, cekak-cekik. Hah? Grup WhatsApp satu-satu, grouping-grouping dan sebagainya, laki perempuan, mana di sini amalannya? Apa tidak tahu dia hukum tentang itu, gitu kan? Berarti kalau nggak tahu, berarti masih jahil. Buat apa antum berdakwah seperti ini? Kalaupun antum tahu, kenapa antum melakukan seperti ini, gitu kan? Apakah ini darurat, gitu kan? Taib. Itulah dia. Kalau misalnya mau menjadi wali Allah, maka perhatikan surat Al-Asr. Metodologinya seperti apa, step-stepnya seperti apa. Jangan sampai salah. Salah jalan, hasil pasti salah. Udah pasti hasil salah. Salah jalan, hasil pasti salah. Antum bayangkan ketika ada jalan banyak berkilau-kilau. Antum salah jalan satu ini aja pasti ujung-ujungnya salah. Enggak lurus. Ya. Nah, sekarang wali Allah Subhanahu wa taala mengawali amalan dengan tauhid, menyertai amalan dengan tauhid, dan mengakhiri amalan dengan tauhid. Itulah wali Allah. Ya, ketika mau melakukannya, beriman kepada Allah kemudian meminta tolong kepada Allah. Sedang melakukannya, ihdinas siratal mustaqim, terus meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan setelah selesai melakukannya dia bersyukur, bertauhid. Wa amma auliya'uhu fa yunajjihim min kurubatid dunya wal akhirati wasyada'idha. Adapun bagi para walinya, maka tauhid itu menyelamatkan mereka dari bencana-bencana di sini apa sih? Dari segala kesulitan di dunia dan di akhirat. Wa syada'idha, dan masa-masa sulitnya. Tauhid itu akan menyelamatkan seseorang dunia dan juga akhiratnya. Lawannya tauhid itu apa? Syirik. Sekarang, apa kezaliman terbesar? Asyirik. Inna syirka la zulmun. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar atau terbesar lah. Lawan tauhid adalah syirik. Syirik adalah zulm. Berarti tauhid adalah nur. Sekarang dikatakan di sini tauhid itu bisa menyelamatkan orang yang beriman dari segala kesulitan di dunia dan akhirat. Dan sebaliknya, kezaliman itu bisa menyebabkan kezaliman, kegelapan di dunia dan di akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, "Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah." Kezaliman adalah kegelapan-kegelapan nanti di hari kiamat. Maka barang siapa yang ingin hari kiamatnya terang bagi dirinya, bertauhidlah. Benar-benar zikrullah, ingat Allah Subhanahu wa taala dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Namun barang siapa yang ingin dunia dan akhiratnya gelap, berzalimlah. Lakukanlah sebuah kezaliman. Kita berbuat zalim di dunia, terutama zalim, zulm yang mutaaddi, yaitu yang berefek pada orang lain, itu adalah kegelapan di dunia. Orang-orang yang korupsi berbuat zalim pastinya kan? Pasti. Apakah mereka tenang? Tidak. Hidup mereka gelap. Hidup mereka gelap. Kemudian, belum di akhirat nanti. Nah, sekarang bagaimana dengan kesyirikan? Mereka mendapatkan kegelapan dan di dunia dan di akhirat. Jadi lawannya apa? Tauhid, lawannya zulm, syirik. Maka tauhid itu akan menyelamatkan para walinya, para pecintanya di dunia dan di akhirat. Walidzalika fazi'a ilaihi Yunusu fanajjahu Allahu min tilka dhulumat. Oleh karena itu Nabi Yunus berlindung dengan tauhid hingga akhirnya Allah menyelamatkan dirinya dari kegelapan, yaitu perut ikan yang meliputinya. Ya, antum kemana pikirannya? Fakhri, sambil pikir, yakin? Wa fazi'a ilaihi atba'ur rusul. Demikian pula yang dilakukan oleh kaum beriman pengikut para rasul. Fanujju bihi mimma uzziba bil musyrikuna fid dunya wa mau'idda lahum fil akhirah. Mereka diselamatkan dari kekejaman orang-orang musyrik di dunia dan dari azab yang disiapkan untuk kaum musyrik tersebut di akhirat. Jadi para pengikut rasul, mereka diselamatkan dari kekejaman apa? Kekejaman orang. Wait. Salah. Di sini terjemahannya salah. Terjemahannya salah di sini. Mereka diselamatkan dari apa yang orang-orang musyrik diazab dengannya di dunia. Ngerti maksudnya? Ini terjemahannya salah. mereka diselamatkan dari kekejaman orang-orang musyrik di dunia, itu salah terjemahannya. Yang benar adalah mereka diselamatkan dari apa yang orang-orang musyrikin diazab dengannya. Jadi yang kejam di sini bukan orang-orang musyrik, tetapi azab di dunia. Seorang orang musyrik itu diazab di dunia. Nah, tauhid itu bisa meloloskan orang-orang beriman dari azab dunia, sebagaimana azab dunia itu tidak meloloskan orang-orang musyrik. Paham gak di sini? Jadi ada azab di dunia, ada juga azab disiapkan untuk kaum musyrikin di akhirat. Ada azab khusus untuk kaum musyrikin di dunia, oke? Dan juga ada azab yang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk kaum musyrikin di akhirat. Nah, tauhid itu menjaga seorang muwahhid dari dua itu. Baik yang di dunia, azab di dunia, ataupun azab di akhirat. Jadi ini salah terjemahannya. Mereka diselamatkan dari kekejaman orang-orang musyrik di dunia. Maksudnya bukan itu, bukan. Mereka diselamatkan dari azab yang menimpa orang-orang musyrik di dunia. Itu maksudnya. Apa azab itu? Azab yang pertama adalah ketidaktahuan akan kesyirikan. Ketidaktahuan akan kesyirikan itu azab. Karena keburukan, balasan keburukan itu azab. Dan balasan keburukan adalah keburukan setelahnya. Nah, ketidaktahuan akan keburukan itu jahal. Dan jahal yang mustamir, terutama tentang usuluddin, itu adalah azab bagi dirinya. Itu usul ala azab, asasnya azab. Jadi setelah itu ya udah semua azab dapat. Makanya orang-orang musyrikin atau orang-orang kufar itu mereka akan di azab dengan azab meninggalkan sholat, dengan azab meninggalkan zakat, dengan azab meninggalkan puasa Ramadan tiap Ramadan. Itu kena juga orang-orang kafir. Dia azab juga itu. Kenapa? Karena jahil mereka itu mustamir terus menerus. Dan itu adalah azab. Jahil yang mustamir, kebodohan yang terus menerus terhadap usuluddin atau perkara-perkara vital dalam agama, itu adalah azab. Maka berapa banyak kaum muslimin itu sebenarnya sedang dalam azab, dalam fitnah. Itu ketika mereka tidak mau mengetahui usuluddin, asas-asas agama mereka. Bahkan gak mau mengetahui perkara tentang wudu sekalipun, itu adalah azab. Karena apa? Wudu itu kunci, kunci sholat, dan sholat itu adalah kunci, kunci surga. Maka ketika orang ditutup dari surga, itu berarti sedang di azab. Oleh karena itu ketika seseorang benar-benar bertauhid, bukan tauhid setengah-setengah, itu dia akan apa? Dia akan cinta ilmu. Makanya alhamdulillah kalau kita lihat teman-teman, alhamdulillah teman-teman yang alhamdulillah mereka belajar tauhid, apa efeknya? Mereka menyukai ilmu, walaupun memang masih ada kekurangan untuk zaman-zaman kita ini. Mereka, golongan mereka ini lebih menyukai ilmu daripada golongan yang lain, dan itu jujur, itu yang terlihat dari realita. Alhamdulillah mereka lebih banyak berbicara tentang agama dibandingkan dengan golongan lain. Kenapa? Itulah berkah dari tauhid. Itu berkahnya. Ketika seseorang mempunyai satu tujuan Allah Subhanahu wa taala dan juga rasulnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat. Maka itu adalah siratal ladzina an'amta alaihim. Itu yang pertama. Dakwah para rasul itu tauhid pertama, yang kemudian nanti furu'nya. Nah, berkahnya kalau misalnya dari awal itu sudah tauhid yang benar-benar tertancapkan insyaallah, maka Allah beri berkah apa? Semangatnya menuntut ilmu syar'i. Maka ketika seseorang malas-malas menuntut ilmu syar'i, itu menunjukkan tauhidnya kurang. Ya. Itu udah simah tanda dia tauhidnya kurang. Menuntut ilmu syar'i kurang, tauhidnya kurang. Tapi tidak semua yang menuntut syar'inya semangat itu memang bertauhid, enggak semuanya. Jadi jangan juga tertipu. Jangan melihat orang itu semangat menuntut ilmu benar-benar, ilmu syar'i maksudnya, oh berarti dia muwahhid benar-benar. Belum tentu. Belum tentu. Apakah mungkin seseorang berjilbab lebar, kemudian misalnya seorang berjilbab lebar, dia banyak ikut kajian, kemudian ternyata dia pergi ke dukun untuk menyantet fulan. Mungkin gak? Ada. Dan itu kenyataan. Tentu kita gak menunjuk siapa orangnya, siapa apa di UNJ, di mana. Enggak usah. Enggak ada di sini insya Allah. Terutama yang di depan anda, karena bukan akhwat. Dan yang di balik tembok juga enggak ada insya Allah. Tapi bukan ada, ada. Jilbabnya lebar, luar biasa. Ikut ke kajian-kajian, masya Allah. Ustaz pulang, kajian ustaz pulang. Bahkan bikin kajian. Luar biasa, bikin kajian. Tapi kemudian sesekali pergi ke dukun. Untuk apa? Tolong santet fulan. Atau fulana. Ima karena hasad, ima karena memang tugasnya. Dari bos. Apakah itu ada? Ada. Apakah itu mungkin? Oh mungkin. Karena ada. Dan gak perlu kasih tahu. Gak ada yang deg-degan, gak ada di sini karena gak ada orang di sini, alhamdulillah. Ya? Tapi ada gak? Ada. Ini berarti apa? Tauhidnya bahkan musyrik. Musyrik ini jelasnya. Ya iya. Gimana dia? Orang yang misalnya datang ke dukun bertanya saja itu tidak diterima 40 hari sholatnya, 40 malam. Apalagi yang mempercayai, bahkan meminta dukun itu menyantet fulan atau fulana, atau meminta khodam. Ini sudah jelas kemusyrikan. Walaupun ikut kajian tauhid. Jadi ibrohnya bukan diterlihat semangatnya juga. Tapi benar-benar penjiwanya benar gak pengen nih. Jangan cuma kelihatan doang dia mencari tauhid dan sebagainya. Ya. Nah. Oke. Kemudian orang yang bertauhid juga, mereka akan dilindungi dari azab akhirat. Setelah dilindungi dari dunia. Adapun orang-orang yang bertauhid, apakah mereka akan mendapatkan tekanan, intimidasi, fitnah, ibtila, imtihan di dunia? Pasti mendapatkan. Pasti. Nah itu bala, itu imtihan, ujian. Udah pasti. Jadi jangan kira seseorang tahu tentang tauhid, banyak ilmunya itu berarti dia ujiannya lebih sedikit. Enggak, justru sebaliknya ujiannya lebih banyak. Jika dia ilmunya benar, amalannya benar, maka ujian itu berubah menjadi kenikmatan dan menjadi ladang pahala. Tetapi bila mana amal ilmunya itu sedikit atau amalannya itu sedikit atau kurang berbobot, maka apa balasannya? Ujian itu justru akan membuat dia stop. Ujian juga ketika misalnya kita bersemangat menuntut ilmu. Apakah karena beberapa hal? Misalnya karena ada cekcok dengan teman misalnya. Kemudian kita stop menuntut ilmu. Berarti ini menuntut ilmunya dia sebelumnya itu murahan. Enggak berkualitas menuntut ilmunya. Ketika seseorang yang berazam untuk menuntut ilmu, itu tidak akan pernah stop. Sampai dia berakhir hayatnya. Karena apa? Menuntut ilmu itu adalah tugas hayati. Wazifatul hayat. Tugas hayati. Sebagaimana dakwah itu tugas kita semua. Tugas. Tugas yang merupakan hal yang permanen untuk diri kita sebagai seorang muslim. Dan ilmu yang kita punya itu adalah izzah kita. Amal yang kita punya itu adalah izzah kita. Kekuatan kita di situ, powernya. Maka ketika ingin melihat power seorang muslim, pertama lihat ilmunya. Kemudian lihat amalannya, baik amalan ritualis atau amalan suluk, akhlak. Ya. Oke. Baik, kemudian al-imanu 'indal walamma fazi'a fir'aunu 'inda mu'ayanatil halak wa idrakil ghurq lam yanfa'hu. Akan tetapi tatkala Fir'aun mencoba berlindung kepada tauhid ketika ia sudah melihat kebinasaan akhir hidupnya dan yakin akan tenggelam, tauhid itu tidak memberikan manfaat baginya. Kenapa? Li'annal imana 'indal mu'ayanati la yuqbal. sebab imam yang baru muncul pada saat azab, saat ajal datang, ya sudah diperlihatkan, itu tidak akan diterima. Kenapa? Karena dipertanyakan kemana aja kamu sebelumnya, baru sekarang kamu hadir. Enggak diterima. Enggak diterima. Ketika nyawa sudah mencapai kerongkongan, enggak diterima. Ketika dia sudah melihat azab itu, tidak diterima lagi. Walaupun belum terlepas full, belum, enggak diterima. Baik. Tauhid adalah jalan keselamatan. Sabilun Najah. Ini bukan nama pesantren. Hah? Ada nama pesantren Sabilun Najah? Hah? Ada enggak? Atau nama masjid misalnya, nama yayasan Sabilun Najah, nama kitab Safinatun Najah misalnya. Sabilun Najah. Jalan keselamatan. Hadhihi sunnatullahi fi ibadihi. Demikianlah sunnatullah yang ditetapkan bagi para hambanya. Fama dufi'at syada'idud dunya bimithli tauhid. Tidak ada senjata yang lebih ampuh untuk menolak kesulitan-kesulitan di dunia selain tauhid. Syuf ini penting. Tidak ada silah, senjata yang lebih ampuh untuk menolak atau menetralisir kesulitan-kesulitan di dunia kecuali dengan tauhid. Dan itu dengan ilmu bukan? Dengan ilmu. Berarti ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu sebenarnya simpel. Ya. Jika tidak ada mu'azzazilah, tidak ada ahli kalam dan lain, simpel. Itu apa ujung-ujungnya? Ma'rifatullah sudah selesai. Ya. Ma'rifatullah. Kita dalam keadaan sulit misalnya, apa senjata kita untuk menetralisirnya? Kita dalam keadaan hati itu gamang, ada hal yang nggak bisa dilukiskan, nggak bisa diceritakan. Tapi saya merasa di sini ada nggak enak gitu, galau di kamu. Bagaimana menetralisirnya? Ada seorang pemuda, dia bingung gitu, mencari jodoh bagaimana, mencari nafkah rezeki, dia juga bingung mau modalnya gitu. Bagaimana menetralisirnya? Itu semua dengan satu semua kuncinya, tauhid. Kalau misalnya benar kemudian dia bertauhid dengan itu, kemudian bermunajat kepada Allah sebaik-baik munajat, seikhlas-ikhlasnya, seterus-terusnya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan. Ya, cepat atau nanti. Jalan itu kemudian akan ketahuan. Akan terketahui dengan jiwa kita sendiri. Akan ada. Makanya ketika misalnya ya ini mumpungnya pemuda rata-rata, misalnya galau soal jodoh dan sebagainya, kepada Allah minta, is'al, tanyakan kepada Allah. Karena ketika kita bertanya kepada manusia saja, manusia itu seluruh jawaban dari manusia itu pasti ada kemungkinan iya atau kemungkinan enggak terjadi. Tapi kalau jawaban dari Allah, maka itulah yang terjadi. Nah, ketika kita banyak bertanya kepada manusia, curhat kepada Pak ini, Pak Edo Kurnian, siapa? Pak siapa? Ari. Pak Ari, Ari Kurnian. Edo Kurnian. Pak Bowo misalnya, Pak Ari, iya, Pak Ginanjar, ISK berarti ya, Ari Ginanjar, Pak Ari, Pak Ginanjar. Anda mau curhat? Belum apa-apa gue ditanya. Anda mau curhat Pak Ari? Pak Ginanjar, Anda mau curhat. Di satu sisi saat pagi ya nama Pak Ari, Pak, gimana ini kayak gini, ini masalah kerjaan susah banget dapetnya ya Allah, ini baru di PHK, dipecat dan sebagainya. Kemudian ke Pak Ginanjar malamnya, bro, Pak Ginanjar gimana ini ya Allah, susah banget mendapatkan kerjaan baru dan sebagainya. Jawaban ini dan jawaban ini belum tentu sama, sehingga apa yang akan terjadi? Confusion, bingung, ini yang ini, ah, bingung. Tapi misalnya sama Pak Ari doang. Kau udah bingung gitu kan kontradiktif kan? Susah gitu. Coba sama Pak Ari saja, satu aja. Pak Ari ini saya ada masalah begini. Tapi Pak Ari memberikan solusi. Apakah solusi itu pasti benar atau enggak? Belum tentu benar kalau solusi itu dari dia sendiri, beliau sendiri. Tetapi ketika seseorang mendahulukan meminta solusi kepada Allah sebelum meminta solusi kepada manusia, maka ia akan temukan jawaban yang tepat dari Allah melalui manusia atau melalui makhluknya apapun itu. Bahkan di antara ulama lughah ada yang bingung dalam masalah mencari ilmu. Saya enggak bisa-bisa. Kemudian merenung dan dia melihat semut ya, membawa beban yang lebih besar dari dirinya. Terjatuh. Berdiri lagi, kemudian membangun lagi, terjatuh sampai akhirnya dia bisa menuju ke tempat yang mungkin dikehendaki oleh semut itu. Itu jawaban dari siapa? Jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang hal-hal yang tidak terprediksikan oleh kita itu terjadi sebagai jawaban dari apa kegalauan kita selama ini. So, mungkin antum tidak memerlukan atau tidak melakukan ritual sholat istikharah atau sholat lain, belum. Tapi mungkin di suatu ketika itu sedang keimanan antum sedang tinggi, misalnya sholat asar misalnya, keimanan sedang tinggi pada sholat asar. Ketika antum sedang puncak kesedihan, kemudian antum benar-benar bermunajat pada Allah sholat asar. Makanya usahakan sholat itu dengan imam yang mengenal sunnah. Karena apa? Sholatnya berkualitas. Imam-imam yang asal bagus bacaannya atau apa, itu gak kerasa sholatnya biasanya. Tapi imam-imam yang memang dia memiliki pemahaman terhadap sholat, terhadap Al-Quran, terhadap hadis, itu ada kualitasnya. Makanya sholat di belakang mereka itu lebih nyaman. Sholat bismillah. Maknai semuanya dari doa istiftah dari Allahu Akbar. Itu seolah Allah Subhanahu wa taala di depan antum dan melihat antum, dan antum seolah niatnya. Hadirkan perasaan itu. Hadirkan kekhudu'an, ketadzallulan bahwa saya antum itu rendah. Kita itu rendah. Karena ketika kita merendah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat kita. Tapi kita ketika kita meninggi, Allah Subhanahu wa taala akan merendahkan kita. Merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kemudian memuji Allah, mensucikan Allah, subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka, atau dengan doa iftitah yang antum hafal. Kemudian Al-Fatihah antum selami dalam-dalam. Kemudian surat yang antum pilih, pendek enggak apa-apa. Kemudian salat Allahu akbar subhana rabbiyal azimi. Apa arti azim? Agung, besar. Kemudian kembali ke maha besar Allah, Allahu Akbar. Rabbana walakal hamd. Rabb kami, padukanlah pujian. Kemudian Allahu Akbar. Sujud. Subhana rabbiyal a'la. Menunjukkan apa? Kita tuh rendah. Makanya ketika antum galau, salat. Salat mutlak misalnya, atau salat apa? Istikharah. Salat duha di waktunya misalnya, atau salat lail. Atau salat apapun. Atau salat wajib. Atau sholat sunnah, terutama sholat wajib. Ketika sholat wajib antum merasakan itu, dan benar-benar di hati antum merasakan bahwasanya antum itu di bawah. Selama ini apa yang terjadi selama ini kemudian menggalaukan kalbu itu karena apa? Karena kita itu rendahan, karena kita itu bawah, kita itu banyak melakukan kesalahan. Nah, kemudian di akhir sholat lafalkan Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik, atau doa-doa yang terwiridkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan lain-lain. Kemudian setelah salat berdoalah, meminta kepada Allah, dan jika memang menghadirkan hati, maka menangislah semampunya, menangislah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemana aliran air mata itu terjatuh? Ke bawah. Itu menunjukkan semakin kita terjatuh benar-benar. Semua bentuk kesulitan, kegalauan itu sebenarnya kalau misalnya kita menjawabnya dengan inabah dan ibadah dan taubat, itu berarti kita orang yang beriman. Adapun sebagian orang ketika mendapatkan kesulitan pergi ke dukun, dan dia tidak sadar ketika berawal pergi ke dukun itu, dukun menyelipkan satu setan atau lebih padanya. Ya. Sekali pergi ke dukun meminta sesuatu, itu dukun menyelipkan satu setan atau lebih padanya. Oke. Okay. Yang setelah itu apa? Malas sholat, malas ibadah. Itu terjadi, wallah itu terjadi. Banyak sekali. Yang kemudian apa? Ketika ada barang hilang, langsung yang difikirkan bukan Allah Subhanahu wa taala menciptakannya atau yang menghilangkan, enggak. Yang difikirkan ayo pergi ke dukun itu lagi, kita cari. Itu terjadi enggak? Itu terjadi, itu tabiat orang-orang yang datang ke dukun seperti itu. ya. Orang-orang yang datang ke dukun sekali itu berarti dia terjerat dalam perangkap yang ya mungkin ya bisa jadi musyrik dalam saat itu juga, musyrik syirik akbar dalam saat itu juga. Dan dia terancam neraka jahanam selama-lamanya jika dia tidak bertaubat kepada Islam. Dan itu banyak di Jakarta ini, na'udzubillah. Mungkin saudara-saudara kita sendiri. Maksudnya saudara sini, tetangga, keluarga lain. Maka dakwah tauhid itu vital, berat. Ya, pakai step by step, sedikit demi sedikit. Karena apa? Masih banyak di sini orang-orang percaya dengan itu. Bahkan orang-orang kota sekalipun. Enggak sadar ketika datang ke dukun, meminta sesuatu, dikasih sedikit benda itu bisa bertempat di dalamnya syaitan. Kemudian apa? Syaitan pun menyukai pemiliknya dan menjadi khadam baginya tanpa ia sadari, tanpa ia sadari. Nauzubillah. Yang kemudian syaitan itulah yang menghembuskan dan menjadi korinnya sehingga dia malas sholat, malas ngaji, malas. Ya, malas-malas dan sebagainya. Itu syaitan. Tetapi bukan berarti syaitan itulah yang mendapat dosa saja. Manusia enggak. Dianya mendapat dosa manusia. Terus. Yang kemudian ketika misalnya dia mendengar azan, ya Allah susah sekali. Kemudian ketika misalnya dakwah tauhid menuju kepadanya, susah. Lagi kuantum ada melihat ada orang antipati dengan kajian tafsir Al-Quran dan kajian tauhid, itu dari syaitan. Imma memang dia sebelumnya belum pernah kenal kajian, atau imma dia ada syaitonnya. Ya. Dan bisa kita ceritakan dengan kenyataan bahwasanya di kajian tafsir Al-Aisar ada seseorang yang di dalam tubuhnya ribuan syaitan. Kemudian tidak berani menuju ke kajian tafsir kita, baik tafsir Al-Aisar atau tafsir As-Sa'd. Karena apa? Syaitan tidak kuat melarang dia. Ya. Alhamdulillah sekarang sudah bebas orang itu. Alhamdulillah dari syaitan. Alhamdulillah. Itu kajian-kajian semacam kajian ini. Ya. Kenapa banyak orang antipati dengan kajian? Nah. Dan kenapa banyak perempuan akhwat, mereka hanya mau ke kajian yang lebih trendy, misalnya ustaznya masyhur, ustaznya tampan. Itu dari syaitan. Ya, ibu-ibu, akhwat-akhwat. Datang ketika ustaznya siapa ustaznya? Ustaz fulan juga ganteng dia. Datang. Apapun maksud itu, walaupun dia tinggal di Bekasi dan ustaznya di Jakarta. Tetap semua halangan, rintangan, menghadang semua ditebas. Yang terpenting saya ke majelisnya Ustaz Fulan karena dia ganteng. Ini talbis iblis. Ini talbis iblis. Hah? Tapi ketika misal ustaznya udah tua, apalagi udah punya 4 istri, enggak mungkin saya, I don't have a chance. Enggak mungkin saya dapat kesempatan itu. Iya, tapi walaupun usahanya bujang pun kalau misalnya nggak mau, nggak bakal mau deh kan, nggak mikir mungkin. Nah, usahanya udah tua, kemudian kajian terasa berat nih karena saking ilmiahnya, nggak mau dah. Tapi cari ustadz fulan nih, yang fulan biasa ustadz favorit aneh, ustadz favorit saya kata akhwat itu atau kata ibu-ibu itu, datang, kemudian menggelontorkan banyak dana ya buat ustadz. Syuf ini bisa talbis-ibis dari berbagai sisi. Pertama, apa? Ketika seseorang menghadiri majelis ta'lim bukan karena ilmu, melainkan karena kegantengan ustaz, itu syaitan yang bermain di situ. Ya. Ini untuk akhwat dan juga untuk ikhwan. Misalnya ada akhwat di sini ustazah, ikhwan itu pengen hadir karena ustazah itu enggak ada, Pak ikhwan enggak ada. Alhamdulillah enggak ada. Ya Rahmat, antum nggak seperti itu, alhamdulillah. Dan juga Hafid dan yang lain-lain, alhamdulillah nggak ada yang seperti itu ya. Ketahuan karena ketara banget kalau gitu ya. Nah, sekarang misalnya akhwat seperti itu, datang majelis ta'lim bukan karena ilmunya, tapi karena ustadz fulan. Bukan karena ya, oke lah, karena enak pembahasannya, karena enak bicaranya, karena jelas, itu bagus, oke. Tetapi ketika ada isyarat karena dia ada gantengnya, nah ini, hati-hati. Nah, iblis iblis yang kelak nanti suatu saat dia akan ngobrol dengan teman-temannya, apa? Ustaz Fulan, oh, Masya Allah ini ganteng ya. Terus kalau Ustaz Fulan tuh yang umur 35 itu, oh udah tua, jangan, gak enak. Bahasanya paling gitu-gitu aja, paling gak ngamalin dia, dan terus. Kalau antum mendengar perbincangan-perbincangan mereka seperti itu, hah? Baik di dunia maya, di dunia nyata atau di mana-mana. Hah? Kemudian talbis iblis lainnya, yaitu ketika misalnya ibu-ibu yang ada senang dengan ustadz ini karena gantengnya, dan memang nggak ada niatan untuk melamar ustadz itu karena dia udah punya suami kan, nggak ada niatan itu, nggak mungkin juga kan, nggak ada niatan itu, tapi karena menikmatinya, enjoy dengan itu, ya kemudian konsultasi, ini nah suaminya, tanduknya langsung hadir tanduknya, ah bukan tanduknya, kemarahannya, emosinya langsung jadi Son Goku langsung. Ustadz ini, ustadznya, jadi suaminya ini membenci ustadz sekaligus membenci istri. Mana yang lebih disukai iblis daripada itu? Itu suka banget, iblis seneng banget itu. Iblis seneng yufarriquna bainal mar'i wa zawjih, memisahkan antara laki-laki dan perempuan yang dari jenis pernikahan yang sahih. Kemudian membenci antara umat dengan ustadz. Seneng itu. Tapi akhwatnya ibu-ibunya menggelontorkan dana untuk ustaz. Ustaz ini kena fitnah gak? Pertama kena fitnah kebencian dari itu, dari suaminya. Padahal dia gak tahu apa-apa dan dia gak salah. Kedua mendapat fitnah harta juga. Karena ketika ibu-ibu yang sudah tobat ya, kemudian dia suka dengan seorang ustaz, dia siap mengerahkan seluruh harta, tapi jiwanya biar untuk dia. Itu terjadi gak? Terjadi. Banyak gak? Ya lumayan banyak. Dan gak perlu kita sebutkan siapa aja, karena Anda juga gak kenal. Tapi itulah yang terjadi fenomenanya di kalangan dakwah kita. Kita di sini bukan kita-kita aja, melainkan di seluruh kalangan. Jadi ketika seorang da'i sudah besar, itu fitnahnya itu banyak. Dari fitnah wanita. Tapi kalau wanita bisa ditaadut, oke. Mungkin istrinya akan melempar piring terbang setelah itu. Tapi itu masalah lain. Nah, terus abis itu fitnah harta. Nah, Masya Allah itu kalau sudah menjadi tinggi, itu antumnya yang fulus. Masya Allah. Ya Pak, waktu antum jadi ustadz gimana waktu itu? Ya begitu. Makanya ketika seseorang da'i, dia benar-benar tidak diawali dakwahnya dengan ilmu, tidak dengan semangat keilmuan, juga tidak ikhlas dari awal, itu nanti akan terjebak. Akan terjebak dalam jaring-jaring seperti ini. Dan dia sulit untuk keluar darinya. Sulit. Maka na'udzubillah min hadhil fitan. Jadi justru fitnah yang ada pada seorang da'i itu lebih besar daripada fitnah pada orang rakyat biasa. Ya. Jam berapa sekarang? Tauhid adalah jalan keselamatan. Oleh karena itulah doa ketika dilanda kesedihan mengandung makna tauhid. Salah satunya ialah doa yang dimohonkan oleh Nabi Yunus. Apabila doa tersebut dibaca oleh orang yang sedang kesulitan, niscaya Allah akan menghilangkan kesulitan itu dikarenakan tauhidullah yang terkandung di dalamnya. Jadi tidak ada sesuatu yang dapat menjerumuskan seseorang ke dalam kesulitan besar selain kemusyrikan. Sebaliknya tidak ada sesuatu yang dapat menyelamatkan seseorang dari kesulitan besar melainkan tauhid semata. Tauhid adalah hal tempat berlindung bagi semua makhluk sekaligus benteng dan penolong mereka. Kakek saya berumur 83 tahun sering mengatakan kenapa ia belum juga meninggal tetapi orang yang lebih muda sudah meninggal dan mengatakan sepertinya ini tidak adil. Bagaimana menanggapinya? Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Di antara keadilan Allah adalah Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kakek anti ini bertaubat dari kalimat seperti ini, ya enggak? Hah? Ngerti maksudnya? Ini kalimat apa di sini? Ini kalau takutnya bisa menjadi kalimat kufur. Tapi mudah-mudahan tidak. Jadi menyatakan seolah-olah Allah tidak adil. Tidak, Allah subhanahu wa ta'ala adil. Dia antara keadilannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala masih menghidupkan beliau dan masih memberi kesempatan untuk bertaubat. Imam Ghazali rahimahullah berkata dalam kitab Bidayatul Hidayah, jika kita melihat anak yang lebih muda, maka katakanlah dia lebih baik dariku. Dia lebih baik dari saya. Kenapa? Karena dosa saya lebih banyak, sedangkan dia lebih sedikit dosa dariku. Jika kita melihat orang yang lebih tua, maka katakanlah dia lebih baik daripada saya. Kenapa? Karena dia lebih banyak melakukan amalan soleh dibandingkan saya. Sekarang untuk sang kakek, tidak ada yang tidak adil. Dari qadarul, dari takdir Allah subhanahu wa ta'ala, semuanya adalah takdir. Semua adalah keadilan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah subhanahu wa ta'ala alimun hakim, maha mengetahui dan maha bijaksana. Maka keputusan Allah semuanya itu bijaksana. Di antara kebijaksanaannya adalah masih diberi kesempatan besar untuk sang kakek bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lihatlah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menutup pintu taubat bagi banyak anak muda yang mati konyol, ya. Jadi jangan pandang dari satu kasus terhadap kematian anak-anak muda. Karena ada anak-anak muda yang belum dibekali amalan soleh, belum berbekal dengan amalan soleh, namun Allah wafatkan dan tidak sempat bertaubat dan tidak sempat menanam amalan soleh. Nah, dan anak-anak muda itu tentu tidak mungkin berprotes. Kenapa saya masih muda dimatikan dan sebagainya? Gak ada protes, tidak boleh memprotes tentang takdir Allah. Kenapa? Karena firman Allah, la yus'alu amma yaf'al wahum yus'alun. Dia Allah subhanahu wa ta'ala tidak ditanyakan tentang apa yang Allah perbuat. Gak perlu ditanyakan kenapa Allah begini, kenapa Allah begitu. Gak perlu ditanyakan. Wahum yus'alun, dan mereka lah yang ditanyakan. Jadi sekarang sang kakek nasihatnya adalah, ya wahai kakek, jangan mempertanyakan takdir dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi pertanyakanlah apa yang sudah kita persiapkan sebelum kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Karena bisa jadi Allah memanjangkan umur kita karena rahmat Allah, karena kesempatan yang diberi agar kita semakin banyak beribadah sehingga mempunyai bekal. Ya. Mas. Ada dukun tapi dipakai itu. Itu apakah kita bisa soalnya belakang itu sempat dengan datangi dia? Datangi itu kenapa? Mas. Dukun beneran ini? Dukun pijit atau dukun apa? Dukun beranak. Dukun beneran itu. Tatap mata dia. Dia takut. Antum tatap mata dia, dia takut. Tahu bahwasanya antum itu bertauhid. Haram, salat di belakang musyrik, dukun itu musyrik. Satu sesamaan dengan datang dukun juga. Salat di belakang dia? Iya, misalnya gitu. Enggak boleh salat di belakang dia, enggak boleh. Pada saat dia jadi imam tuh. Enggak, cari masjid lain. Cari masjid musala lain, enggak boleh. Kalau antum tahu, antum yakin itu dukun gitu maksudnya. Dukun yang musyrik, antum enggak boleh salat di situ. Maksudnya salat di belakang dia, salat di belakang dia. Orang tadi orang yang hina itu. Ya. Begitu ya. Dan antum bermuamalah dengannya, jangan bermuamalah dengan orang-orang bertauhid umumnya, enggak. Atau bermuamalah dengan apa? Dengan tatap dia, dengan tatapan hina. Dia akan tahu bahwasanya antum bertauhid. Kenapa? Karena dia itu dikelubuti setan. Dan setan tahu siapa dia yang bertauhid dan tidak. Tahu. Ya. Ada lagi? Ada yang tersisa? Hah? Waalaikumsalam. Bagaimana jika saya sudah terperangkap dalam kelompok aktivis dakwah kampus yang terlalu mendahului dakwah tanpa ilmu? Padahal saya tidak hadir beberapa kali karena mencium keanehan itu, tetapi mereka malah menjauhi ana dengan beranggapan ana pengkhianat di jalan dakwah mereka itu. Ana harus bagaimana baiknya, Ustaz? Thank you. Nah, di sini syukran. Tapi di translated by Bing. Thank you. Thank you. Anda enggak tahu ini maksudnya dakwah, siap dakwah apa, aktivis apa. Tapi bagaimanapun, pengkhianat itu adalah yang dia menyalahi manhaj dakwah Rasul. Dia salah. Seseorang ketika dia mengajarkan apa yang ia tidak tahu, dia pengkhianat. Benar enggak itu? Seseorang mengajarkan apa yang ia sendiri tidak tahu apa yang diajarkan, itu pengkhianat. Dia mengkhianati orang yang dia ajarkan. Dia mengkhianati orang yang dia cerahkan. Karena apa? Dia mengajar untuk apa? Mencerahkan, mendidik. Sekarang dia sudah mendidik dengan ilmu dirinya? Belum. Sekarang bagaimana dia mendidik orang lain? Atau misalnya menjadi guru kursus, ngelamar ya. Antum berkata Anda sudah pernah mengajar di sini-sini, padahal belum. Antum berkhianat dari sini. Berkhianat, antum berdusta. Begitu juga dengan posisi antum ketika mengajar atau mendidik atau mentarbiyah orang, tapi antum tidak punya apa. Karena orang itu akan menganggap antum apa? Telah diseleksi. Oh, berarti ini benar yang orang ini bagus ini. Ternyata enggak. Berarti antum berkhianat terhadap dia karena menipu dia sebenarnya. Ya, jadi pengkhianat itu bukanlah orang yang mengikuti jalan metodologi dakwah Rasul, bukan. Itu bukan pengkhianat. Dan justru yang biasanya menganggap seperti itu adalah pengkhianat, adalah itu pengkhianat itu sendiri. Ya. Ketika antum menampakkan bahwasanya antum adalah aktivis dakwah, antum berdakwah gini-gitu, tapi antum tidak punya apa, antum sebenarnya berkhianat di depan umat. Kalau kita seperti itu, kita berkhianat di depan umat. Iya enggak? Iya atau enggak? Karena apa? Menipu. Itu menipu umat. Walaupun tujuannya baik. Bukankah banyak misalnya dukun? Nah? Ada enggak dukun yang tujuan baik? Ada. Untuk pesugihan buat kaya. Untuk pengasihan. Ya, baik tujuannya. Tapi ternyata itu bertentangan dengan syariat Islam, bahkan kufur. Maka apakah karena baik itu kemudian kita katakan oke aja? Enggak juga. Jadi kufur ini bukan sekadar penyelewengan biasa. Ya, jadi anti di sini sebenarnya kalau misalnya aktivis dakwah tersebut memang ilmunya ada, ikuti. Ikuti. Kalau ilmu yang mau diajarkan, ikuti sebagai pengalaman dan misalnya organisasi bagus. Sebagai pencari pengalaman saja. Tapi ketika memang sudah dianggap ini udah jalannya salah, maka sudahlah. Allah Subhanahu wa taala akan menggantinya dengan yang lebih baik insyaallah. Ya. Dan nanti enggak bakal rugi ketika anti pertama keluar darinya, kedua dicap pengkhianat itu enggak bakal mempengaruhi kelulusan Eptanas. Apa-apa? Ya, skripsi atau kuliah dan sebagainya. Wah, ini tanah di sini ya. Apa yang harus didahulukan antara melakukan pendekatan kepada seseorang yang masih awam? Sepertinya penulis ini udah bukan awam sepertinya, atau langsung menyampaikan kebenaran? Misal tiba-tiba bilang ke seseorang musik haram, itu dilihat dari keadaan mad'u-nya, dilihat dari keadaan dia ya, dilihat dari keadaan dia. Masing-masing ada caranya ya. Karakter orang masing-masing beda-beda. Ada yang memang dia udah kecanduan benar-benar ya. Itu dengan pendekatan. Tapi juga yang terkenal di sini bagaimana bijaknya itu. Karena orang beda-beda karakternya, kelompok beda-beda karakternya dan sebagainya. Jadi ada pendekatan masing-masing. Yang didahulukan di sini coba pendekatan dulu. Jangan langsung to the point. Ya, jangan langsung to the point kecuali bagi orang yang memang lebih suka to the point. Maka katakan. Tapi kebanyakan masyarakat kita tuh suka basa-basi kan. Jadi basa-basi aja dulu. Perlahan-lahan gitu kan. Lama-lama selengkat dia jatuhkan. Sembelih. Nah, itu kayak sapi dia. Enggak, itu lama gitu dakwah. Perlahan-lahan ya. Perlahan-lahan dulu ya. Bagaimana hukum seorang ikhwan dan akhwat yang dijadikan satu kelompok oleh dosen sebagai proses pembelajaran? Kelompok ini apakah terdiri dari dua orang itu aja atau gimana? Hah? Apa? biasanya lebih. Ya, 6 atau berapa itu. 3 ya. Ah, 3. 3 akhwatnya 1, lakinya 2 atau ikhwannya 1, akhwatnya 2 itu lebih baik. Sekalian, Pak. 5 lah akhwat sekalian. Tapi di sini ini juga bahaya sebenarnya, seorang ikhwan dijadikan satu kelompok oleh dosen sebagai proses pembelajaran. Kalau misalnya di dalamnya nanti banyak interaksi bisa bahaya ya. Tapi susah di kampus yang seperti ini. Hah? Susah. Kalau di kita di Libya enggak mungkin. Enggak mungkin itu. Kalau ada seperti itu dipecat langsung dosennya itu. Hah? Diasingkan langsung ke tempat seasing-asingnya. Nah. Di Bekasi. Nah, itu yang seperti ini kalau bisa melobi dosen, lobilah dosen. Tapi kalau terpaksa jaga jarak gitu ya. Karena kita enggak mungkin kemudian oh udah enggak bisa, enggak mau bilang ke dosen, saya enggak mau. Kemudian enggak ngerjain tugas, kemudian merah, enggak naik kelas, enggak lulus, orang tua marah, orang tua murka, masuk neraka. Enggak, maksudnya di sini lihat pandang di sini kita berada di mana ya. Di kampus yang seperti ini. Kalau memang antum mau teguh benar-benar murni 100% keluar dari kampus. Enggak usah di sini. Iya enggak? Cari kampus yang selamat 100%. Enggak ada di Jakarta. Libya pun enggak selamat dari fikroh-fikroh yang menyimpang. Iya enggak? Kalau misalnya mau murni 100% keluar dari kampus ini. Ngapain antum di sini? Ke Saudi sana. Ya, atau ke Yaman. Atau ke Bekasi. Ya, jadi timbang lagi. Kalau memang benar-benar terpepet dan itu jaga jarak dan hati-hati. 3, bagaimana menghindari sifat ujub? Sering melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan juga sering melihat kekurangan pada dirinya. Masing-masing kita ada masing-masing. Enggak ada di sini yang enggak punya kekurangan. Ya. Enggak ada. Coba ketika kita udah berhasil melakukan sesuatu, lihat kekurangan kita di apa. Misalnya kita ada kekurangan, misalnya ada koreng di dekat kemaluan misalnya. Kemudian kita baru sukses melaksanakan menyelenggarakan event besar, akbar, pesta. Ujub. Lihat kekurangan di situ. Malu kan? Malu. Itu baru satu kekurangan, belum yang lainnya. Coba ketika buang hajat, menunaikan hajat, buang air besar. Itu kekurangan bukan? Kekurangan. Antum ngapain bangga udah kayak gitu? Ngapain bangga antum mengeluarkan kotoran? Iya enggak? Itu gampang. Insya Allah gampang. Menetralisir sikap ujub. Lihat kekurangan pada diri sendiri. Ini insya Allah yang terakhir. Insya Allah pekan depan. Insya Allah. Mudah-mudahan pekan depan ini bisa lebih bagus lagi penyelenggaraannya. Maaf jika terlambat karena memang tadi ada hajat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.